Gelisah menyapa, rindu yang menggoda di hatiku ini. Mengapakah ini terjadi pada diriku? Seakan ku raih nuansa kasih yang pasti darimu. Apakah semua ini yang dinamakan cinta? Ataukah semua ini karena aku kasmaran? Bagaimana darinya? Ataukah mungkin aku telah jatuh cinta? Entah mengapa hatiku selain denganmu. Sejak mulai kita bertemu, hatiku mulai resah. Gelisah menyapa, rindu yang menggoda di hatiku. Jadi pada diriku seakan ku raih nuansa kasih yang pasti darimu. Apakah semua ini yang Yeah.